pasti terjadi. Akadu ukfiha, hampir saja aku menyembunyikannya, menyembunyikan kapan terjadinya kiamat aninas dari manusia. Sedangkan yang nampak bagi manusia adalah manusia mengetahui sikapnya kiamat dengan tanda-tandanya. Itu juga kullu nafsin bima tas'ah, supaya setiap jiwa itu diberi balasan dengan disebabkan amal yang dia kerjakan. Falaya sukan naka, maka janganlah menghalangimu atau memalingkanmu anhadarinya dari beriman dengan kiamat. Man la yu'minu biha, orang-orang yang tidak beriman dengannya, wattaba hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya untuk mengingkari keberadaan neraka, fatarja, maka engkau jadi binasa. Maka di sini Allah katakan akadu fiha, hampir saja aku menyamarkannya, menyembunyikannya dari manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyembunyikannya secara total. Dengan Allah Subhanahu wa taala nampakkan berbagai tanda akan dekatnya kiamat. Kemudian kita lanjutkan dengan perkataan As-Sakhriyani rahimahullah ta'ala. Para Sakhriyani berkata, As-Sakhriyani beliau mengutip apa yang terdapat dalam tafsir As-Sa'alabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menafsirkan dan menjelaskan surat Az-Zumar marfu'an sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah yursil mataran, mengirimkan hujan ke muka bumi, lalu turunlah hujan selama 40 hari sehingga ketinggian air hujan itu 12 hasta dari muka bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan jasad untuk tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran. Maka jika jasa telah tumbuh sempurna, maka sebagaimana sebelumnya, antara langit dan bumi. Lalu Allah Allah Ta'ala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, sungguh setiap arwah hendaknya kembali ke jasadnya masing-masing. Akhirnya arwah pun masuk ke dalam jasadnya masing-masing, masuknya menanam khoyashim dari hidung. Kemudian arwah tersebut menyebar atau berjalan ke seluruh badan, sebagaimana racun menyebar pada diri orang yang tergigit alafik, tergigit ular atau tergigit kalajengking. Kemudian bumilah terbelah untuk arwah dan badan-badan tersebut siroan dengan cepat. Fa'ana awaluman tancaku anjul ardu, maka awal arwah yang pertama kali bumi terbelah untuknya. Lalu kalian semua keluar dari kubur-kubur kalian untuk menghadap Rabb kalian, dan kalian tersilun setelah cepat untuk menuju Allah Ta'ala. Maka di sini terdapat kutipan sebuah hadis yang menjelaskan agak detail tentang masalah kebangkitan manusia dan bukunya. Mungkin cetakan yang lain ada keterangan tentang statusnya di sini. Ada? Tidak ada. Namun hadis ini Allah Ta'ala alam ya, nampaknya bermasalah, karena di sini disebutkan di antara bukti yang menunjukkan permasalahannya di sini adalah disebutkannya Israel dalam hadis ini. Karena Allah mengatakan bahasanya nama Israel tidak dijumpai dalam hadis yang sahih. Ya, dalam riwayat tidak ada riwayat ya, baik yang sahih ataupun yang sahih yang menyebutkan nama Israel. Bagaimana dikatakan oleh Al-Albani di Ahkam al-Jami'. Maka kutipan asal kalian di kitab Tersa'alatu ini dan di sana disebutkan ada nama Israel, maka yang perlu di seksi tafsir Al-Sa'alawi statusnya apakah bersanad atau tidak bersanad. Maka ketika kitab Al-Sa'alawi riwayat ini bersanad, maka ini adalah satu hal yang sangat-sangat tembus, satu hal yang sangat-sangat menarik, karena untuk menunjukkan bagaimana kan status sanad tentang penyebutan Israel. Karena para ulama telah membuat kesimpulan tentang tidak adanya riwayat tentang masalah yang menjelaskan tentang nama Israel. Kemudian diatkan oleh Syekhani Ibrahim dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yanzilu minas sama'i ma'un," tentang proses terjadinya kebangkitan dari kubur, "turunlah air dari atas seperti air hujan, maka manusia akan tumbuh, badan manusia akan tumbuh, jasad manusia akan tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran." Maksudnya sayuran itu satu biji kecil dan tiba-tiba tumbuh untuk mengkak. Maka demikianlah keadaan manusia. Dan tidak ada satupun dari badan manusia kecuali akan hancur dan binasa, kecuali satu tulang kecil saja, yaitu ajabun dan azanawi, yaitu tulang ekor atau ujung dari tulang ekor. Minum dari tulang ekor ini atau ujung dari tulang ekor ini, maka akan disusunlah kembali jasad manusia pada akhirnya dan tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayur tadi. Dalam beberapa riwayat Muslim dikatakan, sesungguhnya di dalam badan manusia terdapat satu tulang yang tidak dimakan oleh bumi sama sekali. darinya tersusunlah jasad pada kiamat. Para sahabat bertanya, tulang apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tulang ekor. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan tulang ekor adalah satu tulang yang lancip yang ada di bagian paling bawah dari tulang punggung. Dan terdapat dalam dalam sebuah hadis bahwasanya ada perbedaan di ini ukurannya cuma kecil, semisal habatul qadali, semisal biji sawi. Maka darinya akan tumbuh kembali badan dan jasad manusia pada hari kiamat. Makanya nanti perumpamakan manusia akan tumbuh bagaimana tumbuhnya sayuran, misalnya sawi atau dari benih yang kecil kemudian tumbuh jadi besar. Maka di sini menunjukkan bahasanya tulangnya kalau itu tidak hancur, bagaimana dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan bahasanya jasad para nabi juga tidak dimakan tanah. Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan bahasanya tulang ekor seluruh manusia tidak dimakan tanah. Waktu istabaan dan musyrikun dan orang-orang musyrik menganggap mustahil memustahilkan pengembalian manusia di hayatul ukhra sehingga mengalami kehidupan yang lain setelah kematian. Maka orang-orang musyrik mengingkari ba'ats wanuzur, bangkitnya manusia dari kubur, wanuzur dan kumpulnya manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk bersumpah akan terjadinya kebangkitan dari kubur. Dan sesungguhnya ba'ats itu adalah kainun la mahala. Pasti terjadi la mahala. Lama halal itu maksudnya terbuka, pasti terjadi. Bagaimana firman Allah Taala, waqala alladziina kafaru la ta'tina sa'ah. Dan orang-orang kafir mengatakan kiamat tidak akan datang kepada kita. Artinya kiamat tidak akan terjadi. Qul bala, katakanlah bahkan terjadi. Wa rabbi demi Rabbku. La ta'tiyannakum, sungguh kiamat akan datang kepada kalian. Alimul ghaib wa syaa'a alimul ghaib. Pasti terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Taubah ayat yang ke-7, za'amal ladzina kafaru. Orang-orang yang kafir beranggapan Allah yub'atsu, bahasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Kul bala wa rabbi, katakanlah bahkan kalian dibangkitkan. Salah satu makna bala adalah bal. Kul bala wa rabbi, katakanlah bahkan kalian akan dibangkitkan. Wa rabbi demi Rabbu, lalu ba'atuna, tubuh kalian akan dibangkitkan. Suma Lakunabba'unna bima'amiltum, kemudian akan diceritakan kepada kalian amal yang telah kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu adalah satu hal yang sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Maka inilah 3 ayat dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk menyatakan kiamat pasti terjadi, diiringi atau didahului dengan sumpah. Ini ada dalam 3 ayat dalam Al-Quran. Pertama di surat Saba, yang kedua di surat Yunus, dan yang ketiga di surat Taubah. Allah perintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegaskan bahwa kiamat pasti terjadi. Dan sebelum pernyataan tersebut diperintahkan, Allah perintahkan supaya bersumpah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhbarakan, Allah perintahkan bahwasanya kiamat itu dekat. Sebagaimana surah Qamar kita berkisah, ya, kiamat sudah dekat. Wa mustaqbal qamar, dan rembulan telah terbelah. Itu terbelah di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iktarfalina si Isa Buhum, telah dekat bagi manusia waktu penghisapan amal mereka, yaitu kiamat. Wahum filqoblatin, sedangkan mereka dalam kelalaian. Mu'ridun, dan mereka adalah orang-orang yang berpaling, yang tidak memiliki perhatian terhadap persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang mendustakan adanya hari berbangkit. Fakhasirallazina kadzabu biliqa'illah, sungguh merugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Wa makanu muhtadin, dan bukanlah mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah, bahkan mereka adalah orang-orang yang kafir. Jika demikian, maka liqa Allah di sini liqa khas atau liqa am? Liqa am. Dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 2 macam, ada liqa Allah al-am dan ada liqa Allah al-khas. Ada perjumpaan Allah yang bersifat umum, yaitu semua orang akan menghadap Allah dan Allah hisab, dan Allah akan mintai pertanggungjawaban atas amal mereka masing-masing. Ini liqa, perjumpaan dengan Allah yang bersifat umum. Maka dengan pengertian ini, semua manusia akan berjumpa dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang itu adalah perjumpaan dengan Allah yang bersifat khusus, perjumpaan hamba kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepadanya dan Allah tidak murka kepadanya. Dan liqa yang khas ini melazimkan ru'ya, sehingga sebagai ulama sunnah berdalil dengan ayat-ayat yang menegaskan bahwa orang beriman akan berjumpa dengan Allah, dijadikan dalil sebagai adanya ru'yat Allah. Nah, tetapi perjumpaan liqa am tidak melazimkan, tidak mengharuskan adanya ru'yat Allah, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti liqa Allah di surat Yunus ini adalah liqa am, karena ini ditujukan kepada orang kafir. Waqad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah, sungguh merugi orang-orang yang mendustakan Berarti orang kafir itu orang kafir yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Sudah di surat As-Sura Allah katakan, ala innal ladzina yumaruna bis-sa'ati. Ingatlah sesungguhnya orang-orang yang mempercepatkan kiamat, la fi dhalalin ba'id, sungguh berada dalam kesesatan yang jauh. Kemudian di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat yang ke 97 dan 99 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nasruhum yawmal qiyamah." Dan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat. Ala wujuhihim, pada wajah-wajah mereka. Kami kumpulkan mereka, orang-orang kafir, pada hari kiamat dalam keadaan berjalan menggunakan wajah-wajah mereka. Maka jika orang yang beriman akan sampai ke kubur kemudian berjalan menuju Allah dengan kaki, maka orang-orang kafir akan sampai ke kubur dan berjalan menuju Allah pakai wajah-wajah mereka. Di sini benar-benar terjadi kepala jadi kaki dan kaki jadi kepala. Ini bukan majas namun hakiki. Umyan wa bukman, Allah kumpulkan dalam keadaan orang kafir ini sudah berjalan pakai, yang dipakai adalah kepala, kepala jadi kaki. Dan dikumpulkan oleh Allah, kumpulkan dalam keadaan umyan, dalam keadaan buta. Wabukman, dalam keadaan tidur tidak bisa bicara, dan dalam keadaan summan tuli. Makwamu jahannam, tempat kembalinya adalah neraka. Kullama khobat, khobat maknanya sakana. Setiap kali tenang apinya, jidnahu sa'ira, maka akan kami tambah nyalanya. Zalika jazaa'uhum, itulah balasan untuk mereka. Bi annahum kafaru, disebabkan mereka kafir dengan ayat-ayat kami. Wa qalu, dan mereka mengatakan, aidza kunna 'idhaman, apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang, wa rufatan, dan telah hancur. Aina lana fa'utuna qalban jadida, apakah kami akan dibangkitkan dan akan terjadi penciptaan yang baru? Awalam yarau, tidakkah mereka mengetahui, anallaha allazi khalaqas samawati wal ardh, ya Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan langit dan bumi adalah makhluk Allah yang demikian besar, tentu qadirun ala ayyakum mislahum. Tentu dia adalah kuasa, sangat-sangat kuasa untuk menciptakan orang-orang semisal mereka, yaitu manusia-manusia yang ukurannya kecil, yang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ciptaan Allah rupa langit dan bumi. Wa ja'ala lahum ajala, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka batas waktu untuk mati di dunia, dan batas waktu untuk bangkit dari kubur mereka. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Fa'afud zalimuna illa kufura, akan tetapi orang-orang zalim, yaitu orang-orang kafir, mereka enggan kecuali memilih untuk kafir. Maka disini orang kafir tersebut zalimi, maka kezaliman itu ada dua macam, zalim besar dan zalim kecil. Kezaliman besar adalah kekafiran dan kemusyrikan, bagaimana firman Allah taala, inna syirka la dzulmun 'adzim, ya, kemusyrikan adalah kezaliman yang besar. dan ada dan yang kedua adalah kezaliman kecil, itulah seluruh bentuk maksiat. Baik maksiat kepada Allah dengan tidak menunaikan hak Allah, ataupun maksiat dalam bentuk menzalimi orang lain. Wa qalu a'idza kunna 'idhaman mawqatan. Di ayat 49 Allah katakan dari surat ayat 49 surat Al-Isra, mereka mengatakan, orang-orang kafir mengatakan, a'idza kunna 'idhaman, apakah jika kami telah jadi tulang belulang, wafatan, dan kami telah hancur, a'inna dalam wafuna fatwan jadida, apakah kami akan dibangkitkan dan terjadilah penciptaan yang baru. Fa'adallah alihi, maka Allah bantah ucapan mereka dengan Allah katakan, kul katakanlah kepada mereka, kulu hijarokan roh hadiga, jadilah kalian batu atau jadilah kalian besi. Al-khalfan mimma yakbu fi sudurikum, atau satu makhluk ciptaan yang itu besar menurut hati kalian, menurut perasaan kalian, itu besar dan sulit untuk diberi kehidupan jika dibandingkan dengan tulang-tulang yang hancur. Maka Allah katakan, fasayaquluna mayu'iduna, maka mereka akan mengatakan, siapakah yang akan menciptakan kami, akan mengembalikan kami pada kehidupan. Kulilladzi fatarakum, katakanlah dialah zat yang telah menciptakan kalian awal maratin, pada saat awal pertama kalinya, ketika kalian sama sekali belum ada. Maka yang kuasa untuk pertama kali menciptakan manusia tentu sangat kuasa untuk mengembalikan penciptaan manusia. Fasayunghiduna ilaika usahum, maka mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka di hadapanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergerak-gerakkan kepala karena keheranan. Kemudian mereka akan mengatakan dalam rangka mengejek, mata gua, kapan itu terjadinya? Itu bangkit dan kubur. Maka Allah katakan, kul anta ayyakuna qariba, katakanlah boleh jadi tinggal sebentar lagi. Yauma yasa'ukum, pada hari Allah Subhanahu wa taala memanggil kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil kalian dari kubur melalui lisan profit. Maka Allah panggil manusia, fatastajibuna, maka kalian akan memenuhi panggilan. Bihamdin, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa tadunnuna, dan kalian akan menyangka, illa bistum illa qalila, tidaklah kalian tinggal di dunia kecuali sebentar saja. Karena demikian ngerinya apa yang kalian saksikan dan apa yang kalian lihat berupa berbagai kejadian pada hari kiamat. Tentang kandungan ayat ini, tafsirnya dan penjelasannya sangat bagus sekali dijelaskan oleh penulis Tawabahawiyah. Supaya kita paham makna ayat ini, surat Al-Isra 50 dan 52. Kalau kalau Tawabahawiyah berkata penulis Sarah Akidah Tawawiyah, itu Abdul Aiz Ibn Abdul Aiz Al-Hanabi, untuk ayat ini surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra 50-52 kata Ibn Abdul Aiz Al-Hanabi rahimahullah ta'ala, ta'amal, renungkanlah jawaban yang diberikan kepada mereka, jawaban yang Allah berikan kepada mereka. Allah berikan jawaban untuk semua pertanyaan dengan jawaban yang jelek. Maka mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari terjadinya bangkit dari kubur, mereka mengatakan, pertama kali mereka mengatakan, apakah ketika kami telah jadi tulang belulang dan kami telah hancur, maka kami akan dibangkitkan. Maka apa? Maka yang kita katakan kepada mereka untuk jawaban pertanyaan ini adalah, maka jawaban yang Allah berikan, jika kalian beranggapan bahasanya kalian tidak memiliki pencipta dan tidak ada pengatur alam semesta, fahala kuntum khalqan, maka hendaknya kalian menjadi satu makhluk yang tidak binasa dikarenakan kematian. Contohnya adalah batu dan besi. Apa kalian menjadi makhluk yang lebih besar dalam pandangan kalian, dalam menurut hati kalian, daripada batu dan besi? Maka jika kalian mengucapkan perkataan a'inna a'idakunna idoman berupatan a'inna lemah peruntunan kalpun jadida, apa tendensi kalian mengucapkan kalimat ini? Apa makna kalimat ini? Apakah maknanya kalian tidak percaya atau tidak bercinta? Bahkan kalian yang menciptakan diri kalian sendiri. Maka jika ini maksudnya, maka setelah coba kalian ciptakan diri sendiri, kalian ubah diri kalian menjadi makhluk yang tidak bisa mati, jadi besi atau jadi batu. Jadi tidak jadi bantahan untuk seandainya makna dari perkataannya adalah tidak mengakui adanya sang pencipta. Dan bahasanya mereka menciptakan diri mereka sendiri, sekarang buat diri kalian dan akan berubah dari manusia jadi batu atau jadi besi atau jadi makhluk yang lain. Fa'in kuntum, maka jika kalian mengatakan sesungguhnya kami diciptakan, kami ini makhluk yang diciptakan, dan kami diciptakan dalam bentuk semacam ini, yaitu manusia, dan manusia itu latak balik pokok, tidak mungkin abadi, pasti mati. Maka jawabannya, jika mereka mengatakan enggak bisa kami berubah, kami manusia ya tetap jadi manusia, ya nanti akan mati dengan kematian, akan hancur dengan kematian. Nah, jika kamu katakan demikian, maka apa? فَمَنْ لَذِي يَقُمُ بَيْنَا خَلِقِكُمْ وَمُنْشِئِكُمْ, maka apa yang menghalangi pencipta dan pencipta kalian untuk mengembalikan kalian sehingga jadi makhluk yang baru? Kalau kalian mengakui bahwasanya kalian itu adalah makhluk yang dicipta, maka jawabannya jelas. Dari mana kalian mengatakan mustahil bagi pencipta kami yang pertama kali menciptakan kami untuk memberikan kami? Kalau kalian mengaku adalah sang pencipta yang menciptakan kalian dengan ketiadaan, maka apa sulitnya bagi sang pencipta tersebut untuk mengembalikan kehidupan kalian? Ini pemaknaan yang pertama untuk ayat ini. Walihud jatuh taksirun akal, dan untuk bantah Allah kepada orang-orang musyrik, yaitu kulkunu hijarakan al-hadida, ini ada makna yang kedua. Jadi tadi makna yang pertama untuk ayat, jadilah kalian besi atau jadilah kalian batu atau jadilah kalian makhluk yang lebih besar dalam anggapan kalian. Makna yang kedua, lakuntum hijawatan, katakanlah seandainya, katakanlah jadilah jawaban dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kalian itu batu atau besi atau makhluk yang lebih besar yang lebih sulit untuk menerima kehidupan daripada batu dan besi, maka katailah bahasanya dia Allah kuasa untuk menghancurkan kalian dan mengubah zat atau badan kalian dan memindahnya dari satu keadaan dan kepada keadaan yang lain. Maka zat yang kuasa untuk mengubah-ubah jasad ini, yaitu jasad atau benda ini, yaitu batu dan besi, padahal dia adalah benda yang siddah wa sulasa, benda yang keras dan keras, maka Allah kuasa untuk itna, untuk menghancurkan dan mengubahnya sehingga besi tidak lagi menjadi besi. Maka siapakah lalu apakah yang melemahkan Allah sehingga tidak mampu untuk membinasakan jasad dan badan yang lebih rendah, lebih lemah daripada besi dan batu. Ini dua makna untuk firman Allah kul kunu hijaratan aw hadida. Katakanlah, maka ketika orang-orang kafir itu mengatakan, siapa yang akan menciptakan kami jika kami telah jadi tulang, tulang belulang, maka Allah memberikan jawaban dengan memerintahkan nabinya mengatakan, kalau begitu jadilah kalian batu dan besi. Amana jadilah kalian batu dan besi, kata Ibn Abdul'id al-Hanafi ada dua makna. Makna yang pertama, makna yang pertama adalah, apakah maksud kalian dengan pernyataan kalian, siapakah yang akan menciptakan kami jika kami telah jadi tulang belulang? Kalian tidak percaya kalau kalian makhluk, bahkan kalianlah yang menghidupkan diri kalian sendiri. Jika demikian, maka ubahlah diri kalian untuk jadi batu ataukah besi. Jika kemudian mereka mengatakan, kami sudah memang jatahnya jadi manusia dan manusia pasti mati, artinya mereka mengakui kalau dia makhluk. Kalau mereka mengakui makhluk, maka jawaban lanjutannya gampang. Lalu apa yang menghalangi? Lalu kenapa kalian mengingkari seandainya Allah dan yang menciptakan dalam pertama kali akan mengembalikan badan kalian? Mana yang pertama? Mana yang kedua mengatakan, seandainya kalian adalah batu dan besi, maka Allah kuasa untuk menghancurkan batu dan besi. Hancur sehingga berubah dan sudah tidak lagi berbentuk batu dan besi. Maka jika Allah adalah zat yang kuasa untuk bersikap dan berbuat semacam ini untuk batu dan besi, padahal batu dan besi itu adalah keras, lalu apa yang menghalangi dan melemahkan Allah untuk mengubah-ubah, mengatur-atur jasad manusia? Pertama kali dimatikan, kemudian yang kedua dihidupkan. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan batu, kemudian menciptakan batu dan menghancurkan batu. Maka jika mudah bagi Allah untuk menciptakan batu dan menghancurkan batu, lalu apa sulitnya Allah menciptakan manusia dan menghancurkan manusia, kemudian menciptakan manusia kembali? Kemudian pertanyaan yang kedua dari orang-orang, kemudian Allah menceritakan bahwa orang-orang musyrik mengajukan pertanyaan yang kedua, mayu ibuna, siapa yang akan mengembalikan badan kami jika telah hancur badan kami, wastahala, dan telah berubah, dan telah berubah bentuk kepada zat yang lain? Maka jawaban yang Allah berikan, kulillahi fatarakum awal marah. Maka jawabannya adalah Allah zat yang telah menciptakan kalian pertama kali. Akhirnya setelah mereka akhadatul hujjah, mereka kalah dalam argumen, maka orang-orang musyrik itu berpindah kepada pertanyaan yang lain. Inilah cari-cari alasan yang dilakukan oleh orang yang memang suka cari-cari alasan karena mengkotek, karena terputus argumennya, karena sudah tidak lagi punya alasan, yaitu mereka bertanya mata gua kapan kiamat terjadi. Setelah terbantah semua jawabannya, pertanyaan-pertanyaan mereka, argumen-argumen mereka terbantahkan. Pertanyaan pertama sudah dijawab, pertanyaan kedua sudah dijawab, akhirnya mereka kalah hujah dan mereka ini jelas ngeyelan. Maka jika orang itu kalah argumen namun ngeyelan, nanti akan bertanya dengan pertanyaan yang pertanyaan orang yang kalah hujah, pertanyaan yang tidak dengan nada mengejek atau dengan yang lainnya. Dan pertanyaan ketiga, mata gua kapan kiamat itu terjadi? Maka Allah pun jawab pertanyaan yang ketiga yang mereka katakan, kula anta ayyukum al-mu'iba. Jadi sebentar lagi kamu cepat-cepat berubah lah, sebentar lagi mau akan terjadi. Maka dalam surat Al-Isra 50 sampai 52 ini ada tiga pertanyaan orang musyrik dan ada tiga jawaban dari Allah Subhanahu wa taala untuk masing-masing pertanyaan dengan jawaban yang mematahkan argumen mereka. Kemudian yang berikutnya adalah beriman dengan segala sesuatu yang terjadi pada hari kiamat. Astagfirullah yang Rasulullah Ta'ala mengatakan, dan setelah rasanya yaumul wuquf, hari di mana orang berdiri menghadap Allah di hari kiamat. Di sana terdapat ahwalan seperti hal yang ngeri, yang besar, wasajaib dan berbagai kesulitan yang besar. Yang kesulitan dan pengerian ini itu bisa melelehkan hati dan menyebabkan orang yang perempuan yang menyusui anaknya pun lalai dan lupa dengan anaknya, dan seandainya ada anak kecil yang mengalami dan menjumpai peristiwa-peristiwa ini, maka seketika dia akan langsung berubah. Maka ini menunjukkan bahasanya rambut putih berubah itu ada dua kemungkinan. Pertama karena tua, yang kedua adalah karma itu bukan masalah di kepala. Kalau orang banyak masalah, hidup itu tidak nyaman, hidup itu dari satu tekanan tidak ada tekanan yang lain, itu cepat berubah. Oleh karena itu anak kecil kata Allah tadi melihat kekuatan yang ngeri pada kiamat langsung berubah semua, putih semua. Kenapa? Karena tekanan kejiwaan itu psikologis. Wa mahaqqun sabidun, dan dan hari kiamat adalah satu hal yang hak, satu hal yang benar, dan satu hal yang benar-benar ada. Dan dalil tentang hal ini adalah banyak dari Quran dan Sunnah. Demikian juga ada ijma dalam masalah ini. Inilah yang kiamat. Kemudian para ulama pendapat, kenapa hari ini disebut hari kiamat? Maka ada beberapa jawaban, ada beberapa penjelasan. Yang pertama, hari tersebut disebut hari kiamat karena itu adalah hari manusia berdiri dari kubur mereka, yaitu bangkit dari kubur. Sebagaimana firman Allah, yang mayyitun min al-ajdad. Hari itu adalah hari mereka keluar dari kubur-kubur mereka, seorang dan mereka berjalan cepat. Ada yang berjalan dengan kaki dan ada yang berjalan dengan kepala. Yang kedua, hari tersebut disebut hari kiamat karena adanya umurul mahsyar, berbagai hal yang terjadi di mahsyar, dan diantaranya adalah al-wuquf. Di antaranya adalah berdiri, mereka berdiri menunggu hisab. Oleh karena itu maka disebut siang, yang berdiri kata-kata siang, yang maknanya berdiri. Berdiri dari mana? Berdiri kapan? Berdiri menunggu hisab. Tadi yang pertama berdiri sakit dan tubuh. Yang kedua, berdiri di mahsyar. Kemudian yang ketiga, hari tersebut disebut hari kiamat, li kiamina, liwak tidak ada ni, karena berdirinya manusia menghadap Allah semesta alam. Jadi ini urut ya, pertama kali berdiri dalam artian bangkit dari tubuh. Setelah keluar dari tubuh, maka berdiri menunggu isa. Setelah itu diri tak berdiri menghadap Allah. Semua ini berdiri semua. Sebagaimana diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjelaskan ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia pada hari itu berdiri menghadap Allah semesta alam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manusia pada saat itu berdiri di tengah-tengah keringatnya sendiri. Ada yang sampai setengah telinganya. Telinga dibagi dua, setengahnya. Nah, sampai di situ keringatnya tulang tulangnya tergelam. Kalau ini setengah telinga, maka menutupi hidung. Ila Anhal sampai Safarian kemudian mengatakan, diatkan Imam Ahmad, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hari hisab itu cuma sehari, namun hari tersebut itu nilainya 50 ribu tahun. Hari hisab cuma sehari, namun seharinya 50 ribu tahun. Dan dalam waktu selama ini Allah Subhanahu wa taala menghisab seluruh makhluk dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Kemudian ada sahabat bertanya, wahai Nabi, betapa panjangnya, betapa lamanya hari itu? 50 tahun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah zat yang juga kuasa di tangannya, innahu la yukhaffaf 'alal mu'min. Sesungguhnya hari tersebut itu diringankan untuk orang yang beriman. Sampai-sampai menurut orang yang beriman, hari hisab itu lebih cepat daripada waktu untuk mengerjakan salat wajib. Kemudian penjelasan yang keempat, kenapa hari tersebut disebut kiamat. Wakila dan dikatakan hari tersebut disebut hari kiamat karena berdirinya manusia dan berdirinya Jibril pada hari tersebut topan dalam keadaan berbalik. Bagaimana firman Allah Taala yang mayakumuruh wal malaikatu shoffa. Hari itu adalah hari di mana seluruh malaikat itu berdiri berbalik mengepung manusia. Maka manusia dikepung oleh malaikat yang berbaris rapi, sehingga kamu mau pergi kemana? Ini semua ada pinggiran barisan manusia itu isinya malaikat yang berbaris rapi. Safarian rahimahullah ta'ala mengatakan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manusia akan berkeringat pada hari kiamat, sehingga keringat manusia itu akan hilang sedalam bumi, sedalam 70 hasta. Wa yuzimuhum, dan keringat itu akan jadi belenggu mereka sendiri, sehingga ada yang keringat, ada di antara manusia yang berkeringat sampai telinga mereka. Sementara satu lafaz yang ada dalam Sahih Muslim atau dalam Sahih Bukhari atau Muslim sab'ina aman, bukan sab'ina dira'an namun sab'ina aman, 70 tahun. Jadi kalau ada Muslim dari Al-Mikdad atau Al-Anhu, aku benar Rasulullah SAW mengatakan pada hari kiamat ujungnya di samsu, matahari didekatkan pada manusia, sehingga jarak antara kepala manusia dengan matahari cuma sekedar 1 mil atau 2 mil. Kalau nabi mengatakan fatushirhum asyamsu, maka matahari mendekati mereka sehingga mereka berada di dalam ringan sesuai dengan kadar aman mereka. Ada yang ringannya cuma sampai kulitnya, ada yang ringannya sampai 2 pinggangnya, pinggan kanan dan pinggan kiri. Dan ada di antara mereka yang ringannya itu bagaikan tali kekang, tali kekang sapi yang tali kekang kuda, sampai mana tali kekang itu? Sampai hidungnya. Berkaitan dengan hadis ini, yaitu matahari, jarak antara matahari dan kepala manusia 1 mil atau 2 mil dalam hadis muslim ini, terdapat posisi yang diantar para ulama, mil apa yang dimaksudkan. Bagaimana dikatakan oleh Muhammad Yusuf ini, disalah posisi ya, dan mengatakan tentang makna mil dalam ayat ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah mil selak, mil selak, ya, mil untuk selak, yaitu pensil selak itu dalam bahasa Arab disebut mil. Maka jika makna ini, maka ya cuma kurang lebih panjangnya sepanjang atau jaraknya adalah jari, maka cuma pendek saja, dan balik jari, cuma satu jari dekat sekali. Kemudian pendapat penjelasan yang kedua atau pendapat yang kedua mengatakan bahwa mil dalam hadis ini adalah mil jarak yang kurang lebih 1,5 kilo. Ini juga cukup dekat atau sangat dekat jika dibandingkan dengan keadaan matahari sekarang. Ya, baik makna yang pertama ataupun makna yang kedua, maka hal ini menunjukkan matahari sangat dekat dengan kepala manusia. Ada yang menyebabkan manusia itu keringat, akan tapi keringat manusia tergantung amalnya masing-masing. Maka ada yang kebanjiran keringat, namun keringat yang cuma sampai kulit, ada yang sampai lutut, ada yang cuma sampai pinggang. Jangan samakan keadaan di akhirat dan keadaan di dunia. Kalau di dunia banjir itu ya rata, kalau satu pinggang ya satu pinggang untuk semua orang. Tapi pada kiamat yang sebelah itu cuma satu tumit, sebelahnya kelelep. Ini yang sebelahnya kelelep keringat, tenggelam dalam keringat, dalam keringat. Sebelahnya keringatnya cuma satu tumit. Maka jangan samakan keadaan di akhirat dengan keadaan di dunia. Wajibu anas, dan manusia akan menghadapi dalam di tempat ini di mahsyar akan menghadapi berbagai perkara besar di antaranya. Yang pertama adalah kita. Apa itu pengertian kita? Ta'arufullah al-khalaiq. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada makhluknya kadar balasan untuk amal mereka masing-masing. Dan Allah ingatkan kepada mereka amal-amal yang telah mereka lupa. Allah berfirman, pada hari Allah membangkitkan mereka semua, lalu Allah ceritakan kepada mereka bima amilu, dengan amal yang telah mereka lakukan. Allah wanatu, Allah mencatat amal mereka dan mereka lupa dengan amal mereka sendiri. Kemudian Allah berfirman di surat Kahfi ayat 49, Wayakuluna, dan mereka mengatakan, ya wailatana, betapa celaka kami, malihadal kitabi, bagaimanakah buku catatan ini, itu catatan amal, layuwatimu sahirota wala kabirotan, setelah buku catatan ini meninggalkan sisi yang kecil ataupun yang besar, illa asoha, kecuali mencatatnya. Wajah sudah mereka jumpai ma'amilu, amal yang mereka lakukan, hadirat itu hadir. Artinya amal tersebut didasarkan dan dihadirkan. Walayaklimu wabuka ahada, dan Tuhanmu tidaklah mendolimi seorang pun. Allah tidak akan menambahkan dosa yang tidak dilakukan oleh manusia, dan Allah tidak akan mengurangi pahala yang dilakukan oleh manusia. Ini dimaksud Allah tidak mendolimi seorang pun. Maka suratkah di ayat 49 ini di antara dalil Ahlu Sunnah yang mengatakan bahasanya dosa besar itu ada dua macam. Dosa itu ada dua macam, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Karena dalam ayat ini disebutkan, la yughadiru saghiratan wa la kabiratan. Di dalam buku catatan amal ini meninggalkan, membiarkan yang besar, yang kecil, tidak pula yang besar kecuali mencatatnya. Yang kecil dan yang besar apanya? Jawabannya dosanya. Bagaimana di tafsir lain dikatakan kecil dan besar min dunubina dan dosa-dosa kami. Maka berarti ada dosa kecil, ada dosa besar. Dan dalam Al-Quran ada tiga ayat yang ini jadi hujah, ini jadi dalil tentang pembagian dosa, ada dosa besar dan dosa kecil. Satu ayat di surat Al-Isan dan satu ayat di surah Al-Kahfi yang kita baca, dan satu ayat di surah An-Najm. Ini tiga ayat Al-Quran dari Al-Sunnah untuk mengatakan dosa dosa dosa dosa. Dan ini bagaimana, maka pembagian dosa jadi dosa besar dan dosa kecil bagaimana kata Ibnu Qayyim di Adab wa Jawab. Pembagian dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil itu sebenarnya Quran, Sunnah dan Ijma' sahabat. Dan perlu sekali menjadi sebagian Mu'tazilah menolak pembagian dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil, mereka katakan semua dosa besar. Dan Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka siapa yang melakukan amal kebajikan meskipun sebesar zarah, ya, sebesar semut, ya, zarah maknanya adalah semut. Dan zarah adalah istilah yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan benda yang sangat kecil. Maka tidak benar kalau dimaknai zarah dengan atom, ya. Kali ini makna yang tidak dikenal ketika ayat ini turun. Dan tidak perlu dipaksakan demikian. Kenapa? Karena zarah adalah, karena jika kita paham bahwa zarah itu adalah ungkapan yang dipilih oleh orang Arab untuk menunjukkan benda yang sangat kecil. Artinya sebesar semut atau bahkan lebih kecil dari itu, semuanya orang itu akan melihatnya. Pemilik melihat sekolah tertentu saya ayah. Siapa yang beramal meskipun seberat darah, seberat semut, itu satu hal yang sangat kecil, sumpah kebaikan, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan amal semisal darah, sumpah kejelekan, ya Rabu, maka dia pun akan melihatnya. Melihat apanya? Kita lihat di tafsir. Ya, sebagaimana tafsir segala lain, darah maknanya adalah 16 sahira, semut yang kecil. Dari tafsir segala lain, ya rahu maknanya adalah melihat balasannya, balasan kebaikan atau balasan keburukan. Wa minah kisah dan termasuk dari kisah adalah terjadinya sifat di antara makhluk. Maka orang yang dizalimi akan bisa menuntut kisah pada orang yang menzaliminya. Bahkan di antara binatang akan terjadi kisah pada hari itu. Bahkan dalam Sahih Muslim dan Sunan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tu'adduna al-huquqa ila ahliha." Berikanlah hak masing-masing orang yang punya hak. Janganlah kalian menzalimi hak siapapun. Atau la tu'adduna al-huquqa, bukan amal ya. La tu'adduna al-huquqa, la tu'adduna al-huquqa ila ahliha. Pada kiamat hak itu akan diberikan kepada pemiliknya masing-masing. Hatta yuqada lisyati jelhah minasatil qona, sampai-sampai binatang al-kambing yang tidak tertanduk itu bisa mengisor binatang yang tertanduk. Maka binatang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Hal ini firman Allah, wa idzal wuhusu husyira. Dan apabila binatang itu dikumpulkan, dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar. Untuk apa binatang dikumpulkan? Supaya hak itu diberikan kepada haknya, pemiliknya masing-masing. Maka seekor kambing gagah karena punya tanduk kemudian main menanduki kawannya yang tidak punya tanduk atau tanduknya kecil, maka bisa Allah memberikan kesempatan kepada kambing yang tidak punya tanduk ini. Allah memberikan kepadanya tanduk kawannya yang telah menanduk dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, kambing yang semula dirinya tidak bertanduk yang akhirnya Allah bertanduk pada kiamat untuk menanduk kawannya, kambing yang telah menanduknya pada saat di dunia. Maka ada tipok di antara kambing. Jika demikian keadaan kambing, maka bagaimana dengan keadaan manusia? Hak kambing saja Allah tunaikan. Hak kambing, gimana dengan hak tetangga, hak istri, hak anak, hak kerabat? Hak kambing saja Allah perhatikan dan tidak Allah lupakan. Allah berikan kesempatan untuk meminta balasan, gimana dengan hak manusia? Kemudian kitab itu bertingkat-tingkat. Ada yang kitab yang sulit dan ada kitab yang mudah. Kitab yang sulit itu disebut nikosh. Kitab yang sulit itu disebut nikosh. Non, kok, alif, ya, sin terbaik. Dan kitab yang sulit itu pertanda ada. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menukita tepat urdiba. Siapa yang kitabnya adalah kitab nikah, maka dia pasti tiada. Terusnya beliau mengatakan, ini kitab yang mudah. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisab makhluknya. Yang akan disampaikan oleh Rasul Demi adalah kitab yang mudah. Allah akan menghisab makhluknya. Maka Allah dimaksud dua dengan hamba yang beriman. Tidak ada yang benar dan mengetahui hisab Allah terhadap hamba ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat hamba yang beriman tersebut mengakui dosa-dosanya. Sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nah inilah sebabnya orang yang beriman. Inilah hisab yang mudah. Yang hisab ini pertanyaan dalam hisab, dan apa yang berkata dalam hisab itu tidak ada yang dengar kecuali dua saja, Allah dan hamba yang dihisab. Adapun hisab yang sulit adalah hisab yang dipermalukan. Allah menghisab seorang hamba dan Allah memalukan sehingga dosa-dosa yang itu didengar oleh seluruh makhluk dari zaman akhir sampai manusia yang terakhir. Bukankah kamu dulu pernah berzina dengan tetanggamu? Itu didengar dari seluruh makhluk, dari makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir, dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, semuanya dengar. Kita Allah subhanahu wa ta'ala sabari, maka ini adalah alam masyarakat. Kemudian apakah orang kafir itu mendapatkan hisab? Apakah ada hisab untuk orang kafir? Ulama berbeda pendapat. Ada hisab untuk orang kafir. Dan kita lihat pendapat Syaikhul Islam dalam masalah ini. Wa amal kufar, adapun orang kafir, maka mereka tidaklah hisab. Bagaimana hisab orang yang ditimbang kebaikan dan kejelekannya? Karena tidak ada kebaikan yang itu orang kafir. Akan tapi hisab untuk orang kafir adalah disebutkan amal-amal mereka dan dihitung satu-satu. Kemudian dosa ini. Namun yang dihitung dan disebutkan cuma amal-amal mereka, itu dosa-dosa mereka. Fayukifuna 'alaiha, maka mereka dibuat oleh Allah untuk mengetahui dan ingat dosa-dosa tersebut, lalu mereka mengakuinya kemudian Allah masukkan ke dalam neraka. Maka penulisan jenisnya itu pendapat atas hisab untuk orang kafir. Namun bentuk hisabnya beda dengan hisab orang yang beriman. Dan perkara yang poin hisab amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Itu juga berkaitan dengan hak Allah. Adapun amal yang pertama kali diputuskan berkaitan dengan hak utama manusia adalah masalah pembunuhan. Maka hisab yang pertama kali, amal yang dihisab pertama kali berkaitan dengan hak Allah adalah sholat. Dan amal yang pertama kali dihisab berkaitan dengan hak utama manusia adalah masalah darah. Apakah kamu telah membunuh si A? Pertanyaan pertama adalah pembunuhan. Selainnya dia sebagian dalam hadis yang telah Tirmidzi dinilai hasan oleh Tirmidzi, juga dia telah Abu Dawud dan Hakim, dan dinilai sah oleh Al Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awal ma yuhasabu fil aqli yawmal qiyamah as-salat. Amal yang pertama kali seorang hamba yang dihisab pada kiamat adalah sholat. Allah Subhanahu telah berfirman kepada para malaikat, lihatlah sholat hambaku. Atammaha am naqasaha, apakah dia menggunakan sholatnya apakah tidak? Maka jika sholatnya sempurna, maka tercatatlah untuk si hamba tersebut kalau sholatnya sempurna. Dan jika sholatnya tidak sempurna, ada yang syai'an sedikit kurang, maka Allah akan berfirman, lihatlah apakah hamba punya amal tatawu, amal tambahan selain yang wajib. Maka jika dia punya amal tambahan, maka Allah berfirman, genapkanlah, sempurnakanlah untuk hambaku amal wajibnya dari amal sunnahnya. Summa tuqratul a'mal ala dzalika, dan semua amal diperlakukan seperti itu. Artinya lah, masalah puasa, maka Allah katakan, lihat puasa hambaku, puasa wajibnya sempurna atau tidak. Jika sempurna, maka itu sempurna. Jika tidak, maka Allah katakan, lihat apakah dia punya amal sunnah. Jika dia punya amal sunnah, maka Allah katakan, sempurna kalah puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Demikian juga masalah zakat, demikian juga masalah haji dan amal-amal yang lain. Maka hadis ini menunjukkan manfaat amal sunnah. Bahasanya amal sunnah, amal nafilah, itu manfaatnya adalah untuk menyempurnakan amal yang wajib. Dan amal sunnah itu punya tiga fungsi pokok. Fungsi pokok dari amal sunnah itu tiga. Yang pertama berdasarkan hadis ini, amal sunnah itu untuk menyempurnakan amal yang wajib. Jika amal wajib ada yang kurang, maka akan digenapkan dengan amal sunnah. Kemudian pokok yang kedua adalah meningkatkan derajat. Jika amal wajibnya telah sempurna, maka amal sunnah itu akan meningkatkan derajat dan menyebabkan cintanya Allah. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wa la yazalu yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Setelah dirinya hamba mendekatkan diri kepada dengan amal-amal yang sunnah, akhirnya aku pun mencintainya. Maka menyebabkan derajat orang itu bertambah dan menyebabkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amal yang sunnah itu berfungsi fungsi pokoknya adalah untuk membentengi amal yang wajib. Untuk membentengi amal yang wajib. Karena jika orang itu telah meremehkan amal yang sunnah, maka orang akan mudah meremehkan amal yang wajib. Seperti mana makruh itu benteng pelindung untuk hal. Jika orang itu mudah-mudah melakukan hal yang makruh, maka terjadi jalan untuk menuju orang itu menyebabkan menyebabkan orang tersebut mudah-mudah untuk melakukan hal yang haram. Ini kan juga fungsi pokok amal sunnah, dan ini saya dapatkan dari Abu Rozak Al-Badr. Wa akhadana Sa'idan diyakkan oleh Sa'idah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awal mayu hasabu alil abdu salatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab adalah salat. Kemudian yang kedua adalah penyerahan pemberian mushaf atau lembaran catatan amal. Lembaran catatan amal adalah lembaran-lembaran yang ditulis oleh para malaikat, dan para malaikat mendapat lembaran-lembaran tersebut segala yang dilakukan oleh seluruh manusia pada saat hidup di dunia. Boleh jadi amal berupa ucapan ataupun perbuatan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Isra ayat yang ke-13 dan ke-14, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Sesungguhnya semua manusia ta'ir, lihat terusnya setelah menyampaikan ayat terdapat keterangan kalau ulama ta'iruhu maknanya adalah amaluhu. Maka semua manusia amalnya itu kami lekatkan di lehernya. Wa nukhiju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manzura, dan akan kami keluarkan untuk orang tersebut pada kiamat satu kitab yang tahu yang dia telah mendapatinya dalam keadaan sudah terbuka. Maka Allah berikan catatan amal pada hari kiamat dalam keadaan sudah dalam posisi terbuka. Kemudian Allah katakan, ikhok kitabaka, bacalah catatan amalmu kapa binasika liyawma alim hajiba. Maka cukuplah dirimu sendiri pada hari ini untuk menghitab dirimu sendiri. tentang alzamna mutahil fi kunuti di tafsir Jalalain dikatakan maknanya adalah semua orang akan membawa amal yang masing-masing di lehernya. Kenapa di sini disebut leher? Maka di sini disebutkan kata-kata leher ini li'ana luzum bihi asyad, karena sesuatu yang berada di leher itu adalah sesuatu yang selalu menyertai manusia, yang tidak akan pernah lepas darinya. Artinya apa? Majas. Leher di sini majas. Maksudnya adalah manusia itu akan membawa dan menanggung amalnya masing-masing. Dan ada yang memberikan penjelasan dengan makna hakiki, yaitu Mujahid. Mujahid mengatakan tidak ada satupun anak yang terlahir kecuali di lehernya terdapat lembaran, dan di sana terkuis di lehernya tersebut status dirinya, apakah dia orang yang celaka dalam penghuni neraka, apakah dia orang yang bahagia dalam penghuni surga. Ini penjelasan Mujahid tentang makna amal seseorang itu Allah lekatkan di lehernya. Kemudian ada orang yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanan, dan ada yang diberi catatan amal dengan tangan kiri. Bagaimana firman Allah di surat Al-Ahqaf, ada orang yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanan, maka dia mengatakan ha umuqra'u kitabi. Maksudnya kitab ini bacalah buku catatan amalku. Dan Allah berfirman keluar Rabbu, maka makanlah dan minumlah hanian dengan penuh nikmat bima aslamtum fil ayyamil khaliyah, disebabkan amal yang telah dulu kalian lakukan. Maka makna salam itu apa? Dulu. Bima aslamtum fil ayyamil khaliyah, disebabkan amal yang dulu telah kalian lakukan. Fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang telah berlalu, yaitu hari kiamat. Dan Allah berfirman ada pun orang yang diberi catatan amalnya dengan tangan kiri, maka dia mengatakan ya laitani lam utakitabi, tuh seandainya aku tidak diberi catatan amal ini. Kemudian dia Allah berfirman uduhu, tangkaplah orang itu, fakulluhu, belenggulah dia, sumar jahi masalluhu, kemudian masukkanlah ke dalam neraka. Sesuatu lain dikatakan tentang perkataan orang yang dapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan. Adapun orang-orang yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanan, maka dia berkata, berkata kepada siapa? Berkata kepada teman-temannya, kepada rombongannya, yaitu orang-orang yang satu sedikit dalam beramal dengannya. Orang telah akan dikumpulkan dengan orang-orang. Maka dia akan berkata kepada li jamaah, kepada kawan-kawannya, ketika dia merasa begitu gembira dengan isi catatan amalnya, maka dia mengatakan kepada kawan-kawannya ha umu maknanya guru, ambillah ikau kitabi, berserah catatan amalku. Karena dia gembira dia dengan catatan amalnya, maka dia pamer, ambil buku catatan amalku, bacalah buku catatan amalku. Karena dia sedemikian gembira dengan buku catatan amalnya, maka dia akan pamerkan kepada orang-orang di sekelilingnya, kawan-kawannya, ambillah, ambil, kamu lihat buku catatan amal. Ada pun orang yang kafir, maka mereka diberi catatan amal kemudian mengatakan, ya laitani lam uta kitabi, seandainya aku tidak diberi buku catatan ini. Dia enggak bangga karena dia sengsara dengan buku catatan amalnya. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dzikir subhanallah bihamdi subhanallah azim, ringan di lisan dan berat di timbangan. Apa maknanya? Maknanya dan maksudnya orang mudah untuk mengucapkannya. Ini cuma dua kalimat yang ringan, bukan kalimat dzikir yang panjang. Cuma subhanallah bihamdi subhanallah azim, ringan. Aku sulit dan membaca kalimat-kalimat ini. Akan tetapi dikir ini berat di timbangan. Artinya amal manusia itu akan didasarkan, kemudian akan ditimbang dengan mizan pada hari kiamat. Dan amal subhanallah bihamdi subhanallah azim itu nilainya nanti akan berat pada saat ditimbang. Di waktu kapan Rasulullah membaca doa Allahumma hasibni hisaban yasira, adakah doa atau amal yang Rasulullah ajarkan agar seorang mempercepat hisabnya? Doa untuk Allah mahasib minta dan yasira itu longgar, bisa dibaca kapanpun, bisa di akhir sholat, bisa di waktu sujud dan yang lainnya. Amal yang Nabi ajarkan untuk mempercepat kita. Di antara yang menyebabkan cepat hisab adalah sedikitnya harta. Di antara hal yang mempercepat hisab dan sedikitnya harta, sehingga ulama mengatakan harta itu ada dua kemungkinan. Yang halalnya memperlama hisab, yang haramnya menyebabkan adab. Halaluhu hisab wa haramhul adab. Karena harus banyak yang dia bertanggung jawabkan berkaitan dengan harapannya tersebut, maka hisabnya akan lama. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya hisab yang lama itu bukan berarti derajatnya rendah. Ada orang kaya hisabnya lama karena banyaknya hartanya. Akan tetapi karena dia adalah orang yang memanfaatkan harta dengan baik dan benar, maka derajatnya tinggi. Lebih tinggi daripada orang yang lain. Maka di antara keutamaan orang miskin itu adalah lebih cepat masuk surga daripada orang kaya karena kita miskin. Tetapi ingat, cepat dan lambatnya kita itu tidak mesti berbanding lurus dengan tinggi dan rendahnya derajat seseorang di sisi Allah. Adapun tinggi dan derajat rendahnya seseorang di sisi Allah adalah bagaimanakah keadaan amalnya, apakah dia bertakwa dengan keadaan dalam keadaannya atau tidak. Maka orang yang kaya yang banyak hartanya ini, dia bertakwa dan lebih bertakwa dengan hartanya dibandingkan orang yang miskin, kawan yang miskin. Maka kawan yang miskin ini boleh jadi akan masuk surga lebih dulu, sedangkan yang kaya ini belakangan. Akan tapi karena dia lebih bertakwa dengan hartanya, maka berarti dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia masuk surga lebih. Maka cerita tentang Uwais Al-Qarni yang diselamatkan dan dikuburkan oleh para malaikat merupakan cerita yang sah. Allah alam tentang cerita ini. Setelah saya yang Nabi ceritakan tentang Uwais Al-Qarni, dia adalah orang yang berkati dari ibunya dan dia adalah orang yang mustajab doanya. Ada pun cerita yang disampaikan saya tidak tahu. seorang musliman yang berada di waktu isya dan dia tahu bahwasanya waktu sholat isya sampai tengah malam saja, tapi dia letih sehingga memutuskan untuk tidur lebih dahulu, bagaimana hukumnya? Apakah termasuk menunda sholat? Jawabannya, para ulama mengatakan makruh untuk tidur sebelum isya. Ya, sebelum waktu melakukan isya tidur, hukumnya makruh. Dan bisa juga, dan ini bisa jadi haram, bisa menyebabkan akhirnya dia sholat di luar waktunya. Kalau dia bisa menjamin kalau dia sholat pada waktunya, artinya dia pesan pada suaminya atau pada yang lain, seperti dia telah siapkan jam breaker ya, untuk sholat, dan kemudian jam breaker ini ditaati. Kalau jam breakernya tidak ditaati, ya sama saja. Kemudian dia sholat masih di waktu isya, maka ini hukumnya makruh karena tidur sebelum isya. Maka tapi jika sampai jika dia bangun sampai jam 01.30 dan baru sholat sehingga waktu isya telah lewat, karena waktu isya cuma setengah malam, dan setengah malam ini bukan jam 12, namun setengah malam yang dimaksudkan adalah setengah waktu antara maghrib sampai subuh. Maghrib sampai subuh dibagi dua, itulah tengah malam, bukan jam 12. Maka kemudian dia bangun sampai akhirnya jam 01.30 sudah baru sholat, makanya adalah orang yang sholat dan celaka sholatnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fawailun lil musalli. Celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Apa kata ahli tafsir tentang yang dimaksud lalai dari sholatnya? Salah satu tafsir untuk ayat ini adalah mereka adalah orang-orang yang sholat setelah waktunya habis, mereka masih sholat. Kemudian seorang yang telah bertobat dan mendapatkan ampunan Allah di dunia, apakah pada kiamat dosanya tersebut tetap diperlihatkan atau sudah terhapus? Jawabannya sudah terhapus. Benarkah hukumnya makruh bagi wanita yang dahinya tidak langsung menyentuh bumi saat sujud karena kerudungnya menutupi dahinya? Jawabannya tidak benar. Meskipun kerudung itu menutupi dahi, maka telah dijelaskan tidak makruh statusnya. Jika ada orang yang mengatakan demikian dan berdalil dengan umil tu an asjuda ala sab'ati aqdumin, aku diperintahkan untuk bersujud dengan menggunakan 7 tulang. Ini dalil bahasanya tulang dahi harus bersentuhan langsung dengan tempat sujud. Maka kita katakan bagaimanakah dengan lutut? Karena lutut tidak termasuk 7 tulang yang diperintahkan untuk digunakan untuk bersujud. Apa kata maksud tiba-tiba seorang istri bercerita kepada suaminya tentang keburukan seseorang untuk dijadikan sebagai pelajaran? Ini riba. Ini riba dan tidaklah dibenarkan, dan hukum antara riba adalah haram kecuali karena masalah syariah yang dibolehkan. Dan para ulama akan menjelaskan ada bagaimana An-Nawawi di Riyadhus Shalihin ada 6 masalah yang memberikan orang untuk makan riba, ya, untuk tahzir, mengingatkan orang tentang keburukan orang ini, jangan dekat-dekat, untuk ta'rif, karena orang ini tidaklah dikenal kecuali dengan label itu, saya cari si pulang yang mana, saya cari yang namanya pulang, gua yang namanya pulang, yang namanya A, yang namanya A di sini banyak, ada 5 orang, yang mana? Dan kita katakan A yang pincang. Maka ini namanya litahrif. Jadi ini riba, namun riba yang halal, riba yang dibolehkan. Kemudian ada beberapa hal yang lain yang totalnya ada 6 seperti yang disebutkan oleh An-Nawawi di Riyadhus Shalihin. Jika seorang pernah menghibah saudaranya tanpa sadar, itu adalah riba. Atau misalnya orang yang dihibah tersebut tidak pernah lagi bertemu dengan orang yang menghibahnya, bagaimana cara meminta maaf? Yang benar, cara bertobat dari riba adalah tidak langsung meminta maaf kepada orang yang dihibah. Karena meminta maaf kepada orang yang dihibah itu akan menimbulkan perkara yang baru. Ini akan menimbulkan perkara yang baru. Maka bertobat dari riba itu intinya ada dua macam. Pertama, riba kita telah sampai kepada telinganya. Dan yang kedua adalah riba kita belum sampai kepada telinga orang tersebut. Maka jika riba kita telah sampai kepada orangnya, maka harus minta maaf langsung. Kemudian jika riba itu belum sampai kepada telinga orangnya, maka yang benar jangan minta maaf. Namun cara ribanya adalah pertama bertobat, menyesal, kemudian mendoakan orang tersebut agar Allah beri ampunan, mendoakan khusus untuk orang yang dia riba dengan ampunan, dan yang kedua meralat ribanya di majelis riba dengan menyebut-nyebut dan memuji-muji orang yang pernah dia riba. Dosakah seorang jika dia pernah merampas hak orang lain, namun dia tidak sadar bahasanya dia telah merampas hak orang lain? Bisa, tidak sadar. Ya, itu memang haknya pernah juga. Ya, tentunya kalau itu bukan haknya, ya dia tidak boleh ambil hak orang lain. Tapi dimaksud dengan tidak sadar di sini. Maka apa kemudian dikira itu haknya padahal bukan haknya, maka kita telah paham kalau itu bukan haknya wajib kembali. Jika ada kisah di antara hewan, apakah ada kisah antara hewan dengan manusia? Jawabannya, untuk manusia yang mendzalimi hewan tidak dikisah, namun ada. Dalilnya adalah perempuan yang mendzalimi seekor kucing, maka Nabi SAW mengatakan dakhalat al-mar'atu an-nara fi hirratin. Ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara mendzalimi seekor kucing. Bagaimana cara berdoa pada saat waktu sujud dalam salat? Apakah boleh melafazkan bacaan doa? Jawabannya harus dilafazkan, karena tidak dilafazkan itu sama dengan tidak dibaca. Jika hal tersebut boleh, apakah melafazkan bacaan doa pada waktu sujud tidak termasuk menambah-nambah bacaan salat? Jawabannya bukan menambah-nambah bacaan salat, namun mengamalkan bacaan salat yang Nabi ajarkan. Di antara bacaan salat yang Nabi ajarkan ketika sujud, banyak-banyaklah berdoa. Bisa dikatakan menambah-nambah, melaksanakan perintah itu kan menambah-nambah. Apa kelebihan tafsir yang lain dibandingkan tafsir yang lain? Karena tafsir yang mendengar Ustaz mengutip tafsir tersebut. Jawabannya, tafsir jalan lain itu punya kelebihan pertama tingkat, sehingga bisa dibawa. Kalau mau bawa tafsir mutakhir empat jilid, empat jilid nyarinya sulit. Tidak bawa semua empat jilid kan? Tidak mungkin tidak bawa semua. Cuma kita bisa mendapatkan gambaran ayat secara benar, secara kita bisa dapatkan gambaran makna ayat secara benar dan bukunya bisa dibawa mendapatkan jalan lain. Kemudian pendapat yang kemudian yang kedua, ringkas bisa dibawa, kemudian secara umum penafsirannya itu bisa memberikan makna global, turun satu ayat yang kita mungkin agak sulit mana yang apa maksudnya. Ini bisa kita dapatkan gambaran ini di tafsir lain. Setelah ulama pun mengakui kelebihan tafsir lain, sehingga tafsir lain itu dijadikan sebagai buku pelajaran tafsir di Saudi, pelajaran tafsir untuk sanawiyah, untuk setingkat SMA itu tafsir lain. Itu bahasanya ulama mengakui keunggulan tafsir lain. Meskipun tafsir jalalain itu punya kekurangan karena penulisnya dua-duanya berpikir asy'ari. Oleh karena itu hendaknya dipakai tafsir jalalain yang cetakannya itu ada keterangan, ada catatan mana-mana hal yang berbahaya itu telah diberi komentar. Karena tafsir jalalain ini telah diberi keterangan oleh Syaikh Shofi Rahman Al-Barakuri rahimahullah ta'ala. Bagaimana caranya agar bisa melihat ke atas dalam masalah akhirat dan melihat ke bawah dalam masalah duniawi? Karena saya merasa hidup saya terlalu duniawi, apa-apa cenderung tolak ukurnya dunia, ya. Maka jawabannya adalah jangan jadikan tolak ukur apa-apa untuk urusan dunia. Maka ketika melihat sesuatu, menanggapi sesuatu, maka kita kaitkan dengan masalah agama, ya. Ketika juga kita ambil pelajaran dengan keadaan orang, maka ketika kita lihat ketemu dengan orang yang miskin, maka kita ingat ternyata masih banyak orang yang lebih susah daripada saya. Ketika dengar ada orang yang curhat tentang masalahnya dan masalahnya sedikit berat, maka kita ambil pelajaran. Kalau saya punya masalah, ternyata ada orang yang masalahnya lebih sulit daripada saya. Bolehkah mencari cara hikmah dari satu ibadah seperti rukuk atau gerakan dalam sholat yang dapat menyehatkan badan? Biasanya boleh, namun itu jangan jadikan pokok. Ya. Pokok dari kenapa kita sholat? Ya karena Allah memerintahkan kita sholat. Adapun jika kita dapatkan ada hikmah-hikmah kesehatan dari gerakan-gerakan sholat, alhamdulillah. Ya. Itu sebagai peningkat iman, namun bukan yang menikah, bukanlah pokok yang mendorong kita untuk melakukan ibadah sholat. Bolehkah menanyakan sesuatu yang tidak pernah ditanyakan para sahabat? Seperti kenapa menggunakan tanah ketika mencuci najis anjing, tidak dengan bahan yang lainnya? Maka tergantung bentuk pertanyaannya. Bentuk pertanyaan itu adalah pertanyaan orang ngeyel dan bangkang, apakah pertanyaan orang yang dalam mereka mencari ilmu. Pertanyaan tentang masalah kenapa tanah yang dipakai untuk membersihkan najis anjing ini statusnya sama. Kalau orang itu bernajar merendahkan meremehkan sunnah lain dengan pertanyaan untuk orang yang memang mencari sunnah. Artinya orang membahas tentang masalah ini juga seperti membahas apakah ada ilah di sini, apakah tanah di sini satu keharusan dengan cara kita lihat apakah ada ilah di sini, apakah ini perkara yang tidak ada ilahnya. Kalau perkara itu tidak ada ilahnya, atau jika ini perkara yang ada ilahnya, maka tanah juga sebuah keharusan. Namun ini pertanyaan dengan nada ilmiah, nada mencari ilmu. Jika nadanya adalah menghujat sunnah, maka lain sebabnya. Perlu diketahui bahasanya, apakah boleh menggunakan selain tanah? Apakah boleh menggunakan selain tanah? Apakah tidak? Sebagian ulama ini pendapat yang dicenderungi oleh Syaikh Muhammad bin Shalih ini boleh menggunakan selain tanah. Namun kalau bahasanya lain, maknanya lain. Kalau bahasanya itu bahasa membuka, lain tentu dengan bahasa-bahasa ilmiah. Jika kita sudah terlanjur bernada untuk mengerjakan sholat tasbih, jika keinginan kita terkabul, padahal kita sudah tahu bahwa ternyata banyak ulama yang mendaiskan riwayat tentang sholat tasbih, maka apakah nazar tersebut harus dilaksanakan atau diganti dengan yang lain? Jadinya tetap dilaksanakan. Karena masalah sholat tasbih ini masalah yang diperselisihkan ulama status hadisnya. Apakah boleh menangis pada saat sholat? Karena apabila sedang sedih atau ada masalah, saya mudah menangis ketika sholat. Menangisnya karena dosa atau karena masalahnya? Jawabannya, menangis dalam sholat ya secara umum punya boleh. Dan menangis dalam sholat yang terpuji itu adalah karena teringat ibadah sholat, teringat akhirat, teringat kematian dan lainnya. Meskipun kalau ada orang itu menangis dalam sholat karena teringat masalah, itu juga boleh-boleh saja. Ketika jauh dari orang tua, saya sering merasa seolah-olah ingin bisa berbakti pada orang tua. Nah, apabila sudah bertemu orang tua, saya sering merasa sulit bersabar menghadapi orang tua. Intinya, praktek lebih sulit dari teori. Benar. Praktek lebih sulit daripada teori. Oleh karena itu kita butuh latihan, butuh kesabaran agar bisa berbakti dengan orang tua. Apa arti nama Fikri Abdullah? Bisa maknanya adalah yang ku pikirkan dari Abdullah. Fikri bisa artinya pikiranku yang aku pikirkan itu hanya pikirkan Abdullah. Maka itu juga usulan dari istri, maka ini jangan-jangan nama Allah yang belum berkesan di hatinya kan. Namun namun juga bisa jadi maknanya pikir di sini cuma ikut-ikutan, ininya bukan aku, sehingga maknanya mungkin maksudnya adalah Fiku Abdullah atau Fiku Abdillah. Kalau maksudnya adalah Fiku Abdillah artinya memikirkan tentang Allah ya, mau jadi orang yang ingin jadi orang yang memikirkan orang lain. Dan apabila di sini kita asetikan mufok-mufok yufidul umum, sehingga maknanya adalah memikirkan semua hamba-hamba Allah, memikirkan memikirkan keadaan sekeliling dan seterusnya. Itu ya. Satu hal yang perlu seorang itu punya perhatian dengan orang yang lain. Lain mengahati rumah saya kita di hati mayuribu dinasi. Bagaimana aku memberikan hadiah atau barang kepada pembimbing skripsi saya? Jawabannya jika seorang itu telah mendapatkan janji atas pekerjaannya. Sekarang ketika seorang itu, seorang dosen itu mendapatkan tugas untuk jadi pembimbing skripsi, maka boleh jadi dia memang telah mendapatkan tambahan khusus untuk status pembimbing skripsi, atau konsekuensi dia mendapatkan gaji dari negara tiap dia mendapatkan tugas, boleh jadi dari pembimbing skripsi, apakah tidak? Maka ada dua kemungkinan. Dan baik dalam dua kemungkinan ini, maka tidak boleh menerima hadiah. Dan kemungkinan pertama atau kemungkinan yang kedua, maka menerima hadiah di sini hukumnya adalah haram. Dan ini adalah apa? Hulul. Bagaimana terjadi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahkan oleh Al-Albani dan Abdul Muhsin Al-Abbad, dari Imam Ahmad, hadiah al-Uman hulul. Hadiah untuk seorang yang bekerja atas pekerjaannya adalah harta khianat. Maka hadiah jika itu karena pekerjaan itu hukumnya haram. Dan hadiah yang mustahab adalah hadiah karena uangnya, karena personnya, dan bukan karena pekerjaannya. Artinya apa? Baik pekerjaannya itu ataupun tidak, dia nanti hadiah. Namun jika karena pekerjaannya itu dia dapat hadiah, dan jika dia tidak memegang pekerjaan tersebut dia tidak dapat hadiah, maka ini hadiah karena pekerjaan. Ini hukumnya haram. Maka secara umum bisa kita buat kaidah hadiah yang hadiah karena pekerjaan. Hadiah karena pekerjaan punya hak. Pasien dia telah mendapatkan gaji atas pekerjaannya. Maka hadiah-hadiah untuk para pejabat, para pegawai dalam bentuk THR atau parcel, seluruhnya hal. Seluruhnya hal atau seluruhnya adalah hulul. Nasihat untuk seorang perempuan yang takut menikah karena khawatir tidak bisa mengurusi anak. Jawabannya, nasihatnya adalah mengurusi anak itu satu amal yang berpahala. Dan karena mengurusi anak maka setiap nyiburi anak itu pahala, mandikan anak itu berpahala. Dan semua berkaitan dengan mengurusi anak itu sebenarnya adalah amal yang berpahala. Jika membuat senang orang lain yang bukan apa-apanya tidak berpahala, gimana dengan anaknya sendiri? Tentu satu hal ya, lebih jelas dan lebih berhak untuk mendapatkan pahala. Dan di samping kalau mengurusi anak hilang, maka orang tua akan mendapatkan amal jariah. Sehingga semua amal soleh anaknya akan mengalir kepada dirinya meskipun dirinya telah meninggal dunia. Maka jika membantu orang lain, ini bukan apa-apanya tidak berpahala, berarti membantu anaknya sendiri. Saya mengajar satu kelompok guru-guru SD dan saya diberi upah oleh lembaga. Guru tersebut memberi saya kenangan-kenangan berupa barang karena saya telah mengajar mereka bagaimana hukumnya. Jadi haram untuk menerimanya. Apakah barang tersebut boleh saya hadiahkan atau saya berikan kepada saudara atau tetangga atau fakir miskin? Jika telah terlanjur diterima atau tidak mungkin untuk menolaknya, ya, maka tidak perlu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Berikan kepada pihak yang bisa memanfaatkan untuk kepentingan umum atau diberikan kepada fakir miskin. Ada pun saudara dan tetangga yang bukan miskin, maka tidak boleh mendapatkannya. Apakah Allah akan menghisab seluruh manusia pada hari kiamat? Apakah ini tidak bertentangan dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan adanya sebagian orang yang masuk surga tanpa hisab? Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisab seluruh makhluk ya, kecuali yang dikecualikan. Demikian jawabannya. Kalau sudah ada pengecualian, ya makanya pengecualian ini keluar dari hukum umum. Setelah pendadaran saya memberikan hadiah kepada dosen penguji dengan niat dakwah plus ucapan terima kasih karena niatnya karena nilainya bagus. Saya memberikan hadiah berupa buku dan sisi kajian supaya dosennya juga ngaji. Apakah ini termasuk suap? Jadinya niat baik semata belum cukup, harus diikuti dengan cara yang benar. Oleh karena itu maka uang yang haram atau hadiah yang haram atau hadiah yang haram, meskipun itu sisi kajian, meskipun hadiahnya dalam bentuk Al-Quran, maka hadiah yang haram tetap hadiah yang haram. Niat yang baik itu tidak menyebabkan yang haram jadi haram. Di ayat Al-Quran ada yang menyebutkan sehari 50 ribu tahun dan yang lainnya 1000 tahun. Cuma ada dua, 50 ribu tahun sama 1000 tahun. Bagaimana penjelasan tentang hal ini? Jawabannya sebagaimana kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ada kondisi-kondisi di mana hari ketika itu 50 ribu tahun dan ada kondisi-kondisi yang hari ketika itu 1000 tahun. Bolehkah menggunakan domain mu'anat untuk Allah dan Kenapa karena tidak ada dalilnya? Yang ada dalilnya adalah membayar Allah bilang buat. Mengapa orang-orang yang hadis salafi tidak berjihad kepada zina? Jawabannya karena tidak memenuhi syarat jihad. Karena jihad itu ada syaratnya, ada ketentuannya, ada aturannya. Dan tidak semua yang disebut jihad adalah jihad yang syar'i. Jika dan ada kalau orang bersemangat untuk mengatakan jihad ke Palestina, maka kita katakan jika jihad yang dimaksudkan adalah jihad badan. Ada jihad yang jika dimaksudkan adalah jihad uang, maka jihad uang yang ahlu sunnah pun memberikan memberikan dana yang besar yang tidak sedikit untuk Palestina, cuma tidak diekspos. Itu kalahnya dengan orang yang mengekspos. Dan yang mengekspos ini saya, kita khawatirkan tidak ikhlas dalam jihad dengan uangnya. Orang sering menuduh-nuduh Saudi tidak bantu, Saudi ini dan itu, yang ini dianggap seperti pewakilan salafi. Padahal Saudi adalah orang yang paling besar uangnya untuk masalah Palestina. Misalnya tentang masalah di Lebanon kemarin setelah dibombardir negara Yahudi, maka dana untuk perbaikan perbaikan di Lebanon, dana yang paling besar adalah dikeluarkan oleh Nabi Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Saya enggak hafal angkanya secara pasti, namun belum mengeluarkan poin sebenarnya. Tentu masih jadi ekspos kemana-mana di sepian di Lebanon. Maka ada pujian dengan badan, maka itu ada salah dan akuannya. Jika mengatakan harus ke Palestina, sekarang kita katakan ke Palestina itu siapa? Bendera yang mana? Bendera yang mana? Di sana banyak bendera, ya? Terdapat banyak bendera. Ada orang sekuler, ada orang ini dan itu. Yang mana? Yang kelompok yang kita ikuti, yang kita bergabung di dalamnya. Apa hukum bekerja atau menjadi karyawan di perusahaan yang memproduksi bulu mata palsu? Maksudnya, jika jadi bagian ini, maka tidak boleh. Tas kerja lain itu apa? Penyusunnya siapa? Penyusunnya dua orang yang dua-duanya bergelar Jalaluddin. Pertama Jalaluddin Mahalli, namun ini tidak selesai, baru sampai surat Al-Isra' dan belum surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan Jalaluddin Suyuti. Ini setelah surat Al-Isra' ditambah Al-Fatihah. Apa kita dapat tafsir yang paling bagus? Termasuk tafsir yang paling bagus untuk tafsir sederhana, untuk tafsir yang tidak panjang. Apakah seluruh umat Islam dari 73 golongan termasuk ahli bid'ah dan ahli maksiat akan masuk surga? Iya. Seluruh orang yang beriman dan ahli bid'ah ataupun bukan, ahli maksiat ataupun bukan, seluruhnya adalah tempat kembali adalah surga. Asal mereka punya iman, meskipun dengan ikatan iman yang sangat kecil, sebisa bawah sekalipun akan dan pasti masuk surga. Adapun ancaman neraka untuk 72 golongan yang besar, maka itu adalah ancaman dan berlaku kaidah untuk nasah ancaman. Dan kaidah al-sunnah tentang nasah ancaman, maka ancaman yang akan terwujud jika syarat terpenuhi, faktor penghalang tidak ada. Syaratnya apa? Melakukan bid'ah. Jika bid'ah yang masuk dalam 72 golongan, faktor penghalangnya apa? Ampunan Allah Subhanahu wa Taala untuk orang yang beriman. Maka orang khawarij yang mati dengan membawa bid'ah khawarijnya, orang mu'tazilah yang mati dengan bid'ah mu'tazilahnya menghadap Allah, pasti masuk neraka. Jawabannya tahta masyiatillah. Terserah benda Allah. Jika Allah memaafkannya, maka semua dosa. Kita tidak mengerjakan dosa neraka sesuai dengan kadar dosa pernah di akhir dia lakukan. Maka neraka untuk 72 golongan itu adalah ancaman dengan bahasa lain. Neraka, ancaman neraka untuk 72 golongan yang tetap meneliti ahli sunnah adalah ancaman untuk kelompok dan bukan untuk kosong. Atau dengan bahasa lain adalah ancaman untuk manhaj yang tetap, manhajnya. Ini adalah manhaj yang mengatakan pada neraka. Ada persoalannya, boleh jadi langsung masuk surga jika Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dosanya. Namun hari ini bahasanya mereka mereka pasti masuk surga jika kesetapan yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam itu bukan berarti mengompor-ngompori untuk jadi orang tetap, bukan mengompor-ngompori untuk jadi ahli maksiat. Namun apa? Kewajiban kita untuk mencari jalan yang benar, jalan yang selamat. Ya kalau tidak bisa, ya kalau bisa, pertimbangan kita mencari jalan yang langsung mengantarkan pada surga dan tidak pakai lewat dan memberi telah karena sebab maksiat atau karena sebab maksiat. Surat Maryam ayat 18 dan 33 adalah apakah dalil yang membolehkan ucapan selamat tahun. Surat Maryam ayat 15 dan 33. Jawabannya, kalau orang itu, ini adalah cara berdalilnya kewajiban di menghubungkan Al-Quran. Di bukunya menghubungkan Al-Quran dia membolehkan selamat ulang tahun dengan data surat Maryam ayat 15 dan ayat 33. Salamun alayya. Salamun alayya. Hina. Salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan selamat ulang tahun. Tidak ada hubungannya dengan selamat ulang tahun. Kalau itu tidak jadikan dalil selamat ulang tahun, maka itu jadi dalil selamat kematian. Ya, ya kan? Keselamatan untuk pada saat pada hari aku lahir dan pada hari aku mati. Nah, kalau ada selamat ulang tahun berdasarkan ayat ini, maka berarti ada selamat mati berdasarkan ayat ini. Kalau itu maksud dalil ulang tahun dan tidak ada dalil untuk selamat mati, ini namanya tidak adil. Mengutamakan ayatnya sama. Dan yang kedua, satu hal yang perlu diperhatikan bahasanya hari lahir itu tidak pernah berulang. Hari lahir itu maksud umur hidup sekali. Hari lahir seseorang itu tidak bisa diulang tahun. Apa orang yang lahir pada tanggal misalnya pakai masehi 1 Juni tahun 79, ya hari lahirnya cuma 1 Juni 79. Ataupun 1 Juni tahun 90 itu hari lahir orang lain, bukan hari lahir dia. Hari lahir itu satu kesatuan antara tanggal, bulan dan tahun. Itu hari lahir, dan itu cuma sekali itu saja. Hari lahir itu tidak bisa berulang, dan itu cuma sekali. Kalau orang mau berpikir, lihat namanya hari ulang tahun, namanya hari lahir itu satu kesatuan. Tidak kemudian cuma 1 Juli dan jadinya harus ada tambahan belakangnya 1 Juni tahun atau 1 Juni tahun 90, 1 Juni tahun 2000. Nah itu hari lahir orang lain, bukan hari lahir dirinya. Apakah Gus Dur itu kafir? Apa sebab utama kekafirannya? Pertama, dia memiliki perkataan kekafirannya. Maksudnya semua agama itu sama, hukum Allah itu sudah tidak lagi relevan, dan berbagai pernyataan-pernyataan yang lain yang sangat banyak yang dimiliki oleh Gusdur. Kemudian yang ini poin yang pertama, maka ucapan kekafiran dan tindakan kekafiran yang dilakukan oleh Gusdur adalah satu hal yang jelas. Dia akan punya ucapan kekafiran dan punya perbuatan kekafiran. Kemudian yang kedua, jika ada seorang yang mengaku muslim kemudian melakukan kekafiran atau mengaku muslim, kebaikan. Maka apakah harus ada iqamatul hujjah untuk meyakini orang tersebut kafir atau tidak? Apakah tanpa perlu iqamatul hujjah jika yang dilanggar adalah kesyirikan, kemusyrikan dan ucapan yang berkaitan dengan maklum yang nanti diberikan? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama ahli sunnah. Sedangkan ulama ahli sunnah mengatakan tidak ada perlu kekafiran untuk wafat seorang muslim yang semacam ini sampai ada iqamatul hujjah. Ini jatah pendapat ulama ahli yang semacam ini adalah Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, telah memakai kaidah semacam ini. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, orang yang melakukan punya ucapan kekafiran, perbuatan kekafiran, maka tanpa perlu iqamatul hujjah orang ini statusnya adalah kafir di dalam hukum dunia. Adapun statusnya di akhirat, apakah Allah ada atau tidak, maka itu kembali kepada Allah. Maka jika Allah telah mengetahui bahwa orang ini telah sampai padanya ilmu, namun dia membantah dan dia menyayang, maka dia adalah orang yang kafir di akhirat. Dan jika tidak, jika ternyata dia belum sampai padanya ilmu, kemudian Allah memaafkannya, memaklumi kesalahannya, maka Allah yang lebih tahu tentang keadaan orang ini. Maka dia di dunia dikafir bagaimana orang kafir? Tidak boleh berdoa, tidak boleh ditolak, tidak boleh dan yang lainnya. Dan ini secara pemahaman semacam ini yang dipilih oleh pendapat yang kedua ini adalah pendapat Sa'adullah Al-Sibah dan Jenazah Iman dan juga Salah Al-Syif dan yang lainnya. Maka orang ini, orang yang semacam ini seorang muslim yang melakukan kemusyrikan besar dan kekafiran besar, kita sikapi di dunia, ya, maka dia kafir dengan kafir zahir. Dan kita sikapi sebagaimana orang kafir semua musuh, tidak boleh berdoakannya, tidak boleh bersolatinya, sholat waib atau yang lainnya. Nah, orang waib buat binasa, tidak boleh berdoakan dengan ini. Ada pun nantinya di akhirat, untuk ta'ala a'lam, jika belum ada orang yang telah mendakwai orang ini. Apakah telah sampai pada dirimu dengan sarana-sarana yang lain, namun kita tidak tahu apakah belum sampai pada dirimu? Maka nanti di akhirat Allah yang lebih tahu. Ada pun sebabnya di dunia kita dapat sikapi sebagaimana umumnya orang dan orang muslim. Dan dari dua pendapat ulama al-sunnah tentang masalah ini, pendapat yang saya cenderung adalah pendapat yang kedua. Apakah para duhata yang sudah di surga juga akan dibangkitkan lagi bersama seluruh makhluk? Apakah ada perbedaan nikmat surga dari setiap tingkatannya? Tentu ada perbedaan satu tingkatan dengan tingkatan yang lain. Adapun tentang masalah suhada, maka yang jelas kita jumpai dari sisi umum, semua manusia akan dihisab, semua manusia akan dikumpulkan, kecuali orang yang memang tanpa hisab dan orang-orang yang dapatkan pengecualian. Apakah wanita yang memakai kelak keluar rumah termasuk tabarruj? Iya. Bagaimanakah jika hanya berniat untuk melaksanakan sunnah? Jika dia mau melaksanakan sunnah, maka adalah dia berkelak di dalam rumahnya. Apakah maksudnya? Atau sebelumnya tentang masalah kelak, apakah jika dia keluar rumah itu tabarruj atau tidak? Ini satu hal yang sebenarnya mengatakan tidak. Sebenarnya mengatakan tidak. Namun pendapat yang dihasil di dalam masalah ini bahwa a'lam adalah dari ini dijauhi. Dan jika mau keluar rumah adalah bersihkan. Dan apakah maksudnya telah dapat menguatkan pandangan? Ini adalah manfaat kesehatan untuk telah. Maka pandangan lebih dinilai menyebabkan pandangan mata bisa lebih tajam dan lebih jernih. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa sholat jamaah antara dua sholat adalah salat dua rakaat, dua rakaat. Apakah ini benar? Jawabannya tidak benar. Kalau dua rakaat itu namanya qasar. Kalau yang jamak itu cuma sekedar digabungkan pelaksanaannya dalam satu waktu. Dan jamak boleh jadi jamak plus qasar. Jika dia musafir, kita jamak tanpa pokok, ada jamak karena sakit, jamak karena hujan, dan yang lain. Ketika kita melihat kemaksiatan namun kita tidak berani untuk mengingatkannya karena takut ancaman orang-orang itu, apakah kita terkena dosa? Jika karena kita tidak mengingatkan satu kemungkaran karena bahaya yang kita takutkan, dan ini adalah ada pasang kekuat atau bahkan yakin akan timbul bahaya ini, maka diam dalam hal ini dan keadaan hati tidak setuju adalah satu hal yang tidak berdosa. Apa yang dimaksud dengan jual beli orang, jual beli yang tidak ada kejelasan? Boleh jadi tidak gorok atau ada macam-macam. Ada gorok untuk benda yang dibeli, ada gorok untuk alat pembayaran, dan ada gorok dalam transaksi. Apakah jual beli secara online dengan menampilkan gambar termasuk jual beli gorok? Sebenarnya jika tidak ada gambaran tentang keadaan barang, maka itu tidak termasuk gorok. Jika yang ditanyakan tentang barangnya, apakah dalam barang yang tidak terlorok, maka maka lorok itu bisa dihilangkan di samping dengan melihat barang. Demikian juga bisa dihilangkan dengan deskripsi barang. Ini kata Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah.